بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana Anda salat kalau tidak kenal Allah? Makanya banyak orang tidak khusyuk dalam salat. Ya karena enggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia akan paham. Mustahil dia datang menuju salat mengenakan pakaian yang tidak layak. Kalau orang kenal dengan Allah, dia hafal ayatnya. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, panggilan salat, kenakan pakaian terbaikmu. Antum dapat undangan di hari Ahad, sering ada undangan. Masya Allah, pakai pakaian terbaik enggak? Pakai, kadang-kadang dijahit dulu. Jahit, Masya Allah. Pakaian, sepatu, beli yang baru. Undangan. Pakai cuma sekali. Yang undang siapa? Manusia. Yang undang kapan? Sekali. Prasmanan aja gak bisa nambah. Cuma sekali. Diundang sekali, pesan pakaian sampai seminggu. Cari sepatu, oh sampai kemana-mana mallnya dicari. Cuma sekali. Prasmanan gak nambah. Itu pun kalau kebagian, kadang terlambat udah habis. Ya teman-teman, kenapa antum ketika diundang oleh yang menciptakan Anda, yang memberikan segalanya, kesehatan diberikan, rizki diberi, salah dimaafkan, dosa diampuni, bahkan undangan ke masjid, langsung dengan taklim, ada sarapannya kalau ada, dan sebagainya. Itu Masya Allah, gratis, gak bayar lagi. Pakaian seadanya. Apa antum tidak merasa malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Coba lihat teman-teman. Dan saya yang paling bingung ya, bingung saya. Coba Eta terangkanlah. Lihat dia. Orang yang musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Coba lihat ya. Sekarang hari apa? Ahad. Ahad. Di hari ini, misalnya, ada di kepercayaan lain misalnya, mau ibadah. Dalam istilah kita musyrik. Musyrik. Jangan marah ya. Ini kan istilah masing-masing gitu kan. Istilah masing-masing. Bisa. Tapi kita itu sopan kalau ngasih istilah. Ya musyrik itu bersyirikan. Kafir itu tertutup dari kata kafir. Ya, ini buku ada covernya. Kalau terkafir kita nggak bisa lihat isinya. Dari kafara. Ya, banyak bahasa Arab yang diserap ke bahasa Inggris. Ya, kafir dari kafir. Sugar dari sukar. Sukar, gula. Kafi dari kohwah, kopi. Dari bahasa Arab itu banyak sekali. Kitun, kitun. Ya, kitty, cat. Cat itu kucing, itu dari bahasa Arab. Kitun. Jadi kitty sekarang. Kitun itu kucing rumahan, kucing jinak. Kalau kucing liar, hurrah namanya. Makanya ada Hurairah, anak kucing liar yang dirawat oleh sahabat, jadi Abu Hurairah. Tapi kalau kitun, kucing rumahan, jinak. Jadi kitty sekarang, Hello Kitty. Oh, jadi spray, jadi bantal, macam-macam, kucing rumahan. Okay. Kembali. Kafara, kafir. Kafir tertutup. Orangnya tertutup, makanya orang kafir itu sesungguhnya itu bahasa sopan, halus. Untuk menunjukkan dia masih menutup diri, belum mau terima hidayah. Makanya ketika turun surah Al-Kafirun, mereka gak marah. Kulia ayuhal kafirin. Katakan, hei orang-orang kafir. Hei yang masih menutup diri, belum mau terima hidayah. Mereka jawab, kami masih menutup kok. Emang kenapa? Gak marah mereka. Malah merasa nyaman dipanggil demikian. Dalam keadaan nyaman itu dengan bahasa sopan. Walaupun didoakan untuk kembali menetap kepada Islam. Mereka gak marah. Bayangkan, orang jahiliyah paling pasti bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya hebat, sastranya luar biasa. Disebut kafir, gak marah. Orang sekarang, orang Arab bukan. Bahasa Arab gak bisa. Alif bata masih cadel. Masya Allah, disebut kafir. Apa? Marah. Dan Quran itu akhlaknya luar biasa. Kita menyebut yang lain kafir masih tertutup belum mau membuka diri. Bandingkan dengan kepercayaan lain. Saya pernah menemukan satu buku kitab. Saya punya koleksinya di rumah. Dari yang paling klasik sampai yang kontemporer dengan perubahan-perubahan. Disebut domba tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Manusia turun status jadi domba tersesat. Anda bayangkan. Oh, sudah. Ya. Kembalikan ke asal. Nanti lama-lama jadi tersangka saya gitu kan. Kita diskusi aja. Kalau ada sesuatu yang kurang menarik, kita diskusi. Supaya ranahnya ilmiah. Jangan sampaikan ujaran-ujaran kebencian. Itu tidak baik. Ya. Teruskan. Teman-teman sekalian, coba bandingkan. Orang mau musik saja, pakaiannya bagus-bagus. Yang belum pulang ya, coba lihat. Ada yang pakai jas, ada yang pakai batik, perempuannya pakai kebaya, bawa anak-anaknya pang dua, pakai manisan di sini. Sampai betah. Antum yang sudah muslim, sudah berislam, kenapa antum malu beribadah menghadap kepada Allah dengan kebaikan? Antak budallah. Makanya pakai ilmu, fa'lam. Tauhid itu mengajarkan akhlak juga dalam prakteknya. Makanya ketika orang-orang kenal dengan Islam, kenal dengan Allah dengan baik, muncul yang kedua, salat. Begitu salat, tauhidnya sudah ada. Salatnya khusyuk, karena dia merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disaksikan pakaian bagus, malu kalau bacaan itu maaf, masih kurang fasih, malu. Karena berhadapan dengan Allah. Anda dipanggil presiden, malam-malam sudah ngonset, besok katakan apa ya? Katakan apa? Ditulis. Sampai yang mau akad nikah aja belajar dari mana? Saya terima nikahnya, saya terima nikahnya, saya terima nikahnya. Takut salah. Kenapa ketika antum berhadapan dengan Allah tidak merasa takut kalau keliru bacaan? Dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Kapan lagi alhamdulillah? Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Mau sampai kapan? Rubah. Dan tidak sedikit orang kata Nabi, bahkan saking tidak kenal dengan Allah sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Wallahi.